Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan terakhir dari materi yang sedang kita bahas mengenai cara bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan saat bangkit untuk berdiri. Setelah kita mentarjih bahwa yang rajih adalah madhab Malik dan Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairi riwayat al-Bukhari yang juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dalam al-Um al-Nasa'i al-Baihaqi ya, dengan sanad yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangannya saat hendak bangkit berdiri. Dan juga hadis Ibnu Umar riwayat Al-Azraq bin Qais yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan juga sanadnya jayyid dinilai oleh Al-Albani rahimahullah. Ibnu Umar jika bangkit berdiri bersandar di atas tanah yang kedua telapak tangannya meniru Nabi SAW. Al-Azraq bin Qais menanyakan hal itu kepada putra Ibnu Umar dan julasanya yakni teman majelisnya, dan mereka menjawab ketika dia menanyakan apakah itu dilakukan karena tua, mereka menjawab la walakin hakadha yakun, ya, bukan karena tua tetapi memang demikianlah tata caranya, itu memang sunnah sholat. Nah, dan dengan itu pula sebagaimana yang ditampakkan oleh Al-Albani rahimahullah, yang dikemukakan oleh Al-Albani rahimahullah, dengan itu pula seseorang menyelisihi onta, ya, cara onta bangkit dari mendurungnya, karena onta bersandar dengan kedua lututnya untuk bangkit, ya, yang belakang buli yang diangkat kaki belakang dan bersandar dengan kedua lutut yang ada di dua kaki depannya, ya. Dengan mengamalkan sunnah ini, konsekuensinya mesti kedua lutut dulu yang diangkat dan bersandar dengan kedua telapak tangan. Baik. Madhab Malik dan Asy-Syafi'i dirajihkan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'. Sekarang, bagaimana sifat kedua telapak tangan saat bersandar? Tata caranya adalah sebagaimana kata An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', apabila bersandar dengan kedua telapak tangan, maka meletakkan bagian telapak, bagian dalam, ya, ini bagian dalam telapak tangan, saya bagian telapaknya, bagian telapak tangan ini, batin al-kaffain al-yadain. Nah, batin al-kaffain maksudnya telapak ini. Ini kan bagian dalam, bagian telapak, ini bagian punggungnya. Bagian luar, bagian punggung telapak tangan. Bagian dalam, batin ini maksudnya. Bagian tangan ini bagian telapak. Ini yang diletakkan begini. Ya. Bagian batin kafein yang di bagian dalam, bagian telapak, jari jemari terbentang terbuka, ya, di atas tanah tanpa ada khilaf, tanpa ada khilaf. Ya, sepertinya maksudnya tanpa ada khilaf di kalangan Syafi'iyah ya, karena masalah bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan ini saja masalah khilafiyah, mazhab Hambali tidak demikian. Ya. Dan yang lainnya yang mazhab, yang mazhab ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Malik. Artinya tidak ada khilaf di antara di kalangan fuqaha Syafi'iyah. An-Nawawi Syafi'i. Nah, beliau kitab Al-Majmu' ini menjelaskan tentang mazhab Syafi'i. Seperti yang dia maksud adalah tidak ada khilaf di antara fuqaha Syafi'iyah. Nah. Ini pula pendapat guru besar kami yaitu Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekhuna Al-Wadi'i. Nah, Syekhuna Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i berjalan di atas pendapat ini, mazhab ini. Dan beliau sholat selama berguru di Darul Hadith Dammaj bersama beliau. Ana selalu memperhatikan sholat beliau, Syekh Muqbil, sholatnya begitu, bersandar dengan kedua telapak tangan di atas tanah dengan cara kedua telapak tangannya dibuka seperti ini, dibentangkan ya. Jadi bagian telapaknya diletakkan di tanah, jadi bukan dikepalkan. Nah, yang menyelisihi mereka, yang kami ketahui yang menyelisihi mereka adalah Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani berpendapat kedua telapak tangan saat bersandar di tanah dikepalkan, dikepalkan seperti orang yang sedang mengolah adonan roti. Ya. Ajinul ajin, dalam bahasa Arab ajin, al-ajin, al-ajin itu alladhi ya'jinul ajin, orang yang sedang mengadon roti, roti bahan-bahan yang akan dibuat roti ya. Tepung itu yang diolah, dibasahi, kemudian diadon itu kan dikepal-kepalkan tangannya. Nah, Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam talkhis, dalam talkhis sifat salat. Ya, ingat ya. Itu ada tiga kitab. Al-Asl, asalnya adalah si aslu sifatish shalah, aslu sifatish shalatin nabi. Ini yang paling lengkap. Ya, detail takhrij-takhrij dan tahqiq-tahqiq hadis secara lengkap di sana, nukilan mazhab-mazhab lengkap di sana. Kemudian karena itu terlalu besar ya untuk keumuman talabatul ilm yang pemula mungkin sulit, apalagi keumuman kaum muslimin, maka disingkat oleh beliau jadi lebih kecil, jadi sifat salatin nabi yang diterjemah itu. Nah, itu sudah ringkasan. Dan untuk keumuman kaum muslimin itu juga masih sulit ya, sehingga diusulkan lagi kepada beliau untuk diringkas jadi matan-matan fikih salat, jadi langsung mazhab beliau yang beliau pilih. Nah, ditalkhis lagi jadi tipis. Nah, hanya sekian puluh halaman. Nah, itu langsung di situ pendapat beliau yang dipilihnya demikian. Nah, di sini pada nomor 125 beliau mengatakan thumma yanhadu, kemudian bangkit berdiri mu'tamidan 'alal ardi, dengan cara bersandar di atas tanah biyadaihi al-maqbudataini. Biyadaihi al-maqbudataini. Dengan kedua telapak tangannya yang digenggam. Digenggam, dikepalkan. Kama yaqbiduhuma al-ajinu. Kama yaqbiduhuma al-ajinu. Sebagaimana al-ajin, orang yang sedang mengadon roti, yang sedang mengolah adonan roti, mengepal-ngepalkan, menggenggam tangannya ketika mengadon. Ila rak'ati ats-tsaniyah, ke rakaat kedua, dan seterusnya. Syaitu sudah kita dengar. Jadi ini pendapat Al-Albani. Itu yang kalian lihat banyak dari salafiyun yang mengamalkannya. Ya, banyak salafiyun yang mengamalkannya, yang memegang dan hanya merujuk ke sifat salat Nabi, kemudian mengambil dari situ fikih Al-Albani, maka dia salatnya seperti itu. Ketika bangkit, win. Dikepalkan. Nah, dengar. Baik. Al-Albani rahimahullah berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi. Berhujjah dengan hadis Abu Ishaq Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadith. Dalam kitab Gharibul Hadith. Jadi Abu Ishaq Al-Harbi punya kitab yang dikarang oleh beliau, mengumpulkan hadith-hadith yang gharib. Mengumpulkan hadith-hadith yang gharib. Hadith-hadith yang gharib itu adalah hadith-hadith yang jalur periwayatannya, sumbernya hanya satu orang. Jadi bukan hadith yang masyhur yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tersebar, ya, di seluruh penjuru negeri, yang ada di sana ahli hadis masyhur, ya, datang dari banyak sumber, jalur periwayatan, bukan. Ini sulit ditemukan, gharib, asing, sumbernya hanya satu, ya. Biasanya, nah, nanti akan dijelaskan, nanti akan sampaikan sekarang. Biasanya hadis-hadis yang gharib itu kebanyakannya dhaif, karena tidak dikenal, tidak masyhur, tidak bukan ilmu yang dinukil banyak orang, gitu. Nah, ya, hanya bersumber dari satu orang. Ya, hadis itu hanya satu orang yang meriwayatkan sumbernya. Jadi mencarinya pun sulit. Nah, ya. Baik. Nah, ini Abu Ishaq Al-Harbi punya kitab namanya Gharibul Hadith, kumpulan hadith-hadith yang gharib, yang berasal dari satu jalan sumber riwayat tadi. Nah, hadith ini dari jalan Al-Azraq bin Qais. Ia berkata, kata Al-Azraq bin Qais, ra'aitu Abdullah ibn Umar, aku telah melihat Abdullah ibn Umar, wa huwa ya'jinu fi sholati. Dicatat baik-baik lafaznya, wa huwa ya'jinu fi sholati, ya'tamidu ala yadayhi, ya'tamidu ala yadayhi, idha qama. Nah, aku telah melihat Abdullah bin Umar, wa huwa ya'jinu fi sholati, dalam keadaan Abdullah bin Umar, menurut Al-Albani tafsirnya, ya'jinu fi sholati, ya, ya'tamidu ala yadai, bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan, yada koma, apabila bangkit berdiri, dengan cara ya'jin, difahami oleh Al-Albani seperti orang yang sedang mengadon roti. Kal'ajin, ajin al-ajin, orang yang sedang mengolah adonan roti, mengepalkan tangannya. Jadi cara bersandarnya, dikepalkan tangannya. Itu yang difahami oleh Al-Albani ketika melihat lafaz ya'jinu. ya, mengepalkan. Kedua, telapak tangannya menggenggamnya seperti orang yang sedang mengolah adonan roti. Bersandar dengan itu untuk bangkit. Faqultu, kata Al-Azhar bin Qais, maka aku berkata, "Ma hadza ya Aba Abdurrahman? Ma hadza ya Aba Abdurrahman? Apa ini wahai Abu Abdurrahman?" Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Umar. "Apa ini?" Ya, sifat salat yang kau lakukan ya Abu Abdurrahman. Qal, kata Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'jinu fi sholati." Ya'ni ya'tamidu. Ya'jinu fi sholati ya'ni ya'tamidu. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tanah dalam sholatnya dengan kedua telapak tangannya. Difahami Al-Albani, ya'jinu ya'ni seperti mengepalkan, dengan cara mengepalkan seperti orang yang sedang mengadun roti. Itu yang difahami Al-Albani. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Dinilai hasan, derajatnya hasan oleh Al-Albani. Karena salah satu rawinya yang bernama Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi, rawi itu bernama Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi, yang status riwayatnya menurut penilaian Al-Albani, Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi ini hasanul hadith. Hadithnya bisa dinilai hasan. Yani meskipun rawi-rawi lainnya thiqah, bisa disahihkan hadisnya, tapi ada yang derajat, ada satu rawi yang berderajat hanya hasan, tidak bisa disahihkan, maka sanad itu dinilai hasan. Begitu cara menilai sanad. Ya. Jika rawi ini thiqah, sahih hadisnya, tapi ada satu rawi derajatnya hanya hasan dia, tidak bisa naik ke sahih, maka sanad dinilai hasan. Jika thiqah, sahih, ini rawinya hadisnya sahih, tiko, tiba-tiba ada satu rawi yang dhaif, sanadnya dhaif, begitu. Jadi yang paling rendah yang menentukan, begitu cara menilai sanad. Nah, ini yang paling rendah ini, Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi, dia hanya hasan. Jadi dinilai hasan hadis ini. Baik. Sekarang ini yang fokus pembahasan kita sekarang terhadap rawi ini dan juga makna hadis. Jadi dua ini yang diperbincangkan untuk kita sampai pada pendapat yang benar dalam masalah ini. Rawi ini statusnya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Di sini sedikit agak detail karena masalah ini ya perlu ditahqiq, mengingat tarji' Al-Albani rahimahullah di sini ya, dan sering ditanyakan. Jadi rawi ini disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Jadi Ibn Hibban punya kitab ya, biografi rawi-rawi yang dinilai oleh Ibn Hibban rawi itu thiqah, terpercaya riwayatnya, hadisnya sahih, direkomendasi, terpercaya riwayatnya, hadisnya dinilai sahih. Nah, dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqat oleh Ibn Hibban rawi ini. Ada di situ dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Dan rawi ini ya diketahui, didapati ada 5 orang, ada 5 rawi yang telah meriwayatkan hadis dari dia. Jadi punya 5 murid. Banyak apa sedikit itu? Muridnya hanya 5. Yang meriwayatkan hadis dari dia hanya 5 orang. Nah, hanya 5 yang meriwayatkan hadis dari dia. Dan yang merekomendasi dia adalah Ibn Hibban dalam kitab At-Tifat. Paham? Menurut kaidah ilmu mustalah hadis, dan kaidah ini tentunya diketahui Al-Albani, Al-Albani rahimahullah imam yang diragukan masalah ini. Menurut kaidah ilmu mustalah hadis, rawi semacam ini statusnya majhul hal. Majhul hal, majhul, tidak diketahui haluhu, keadaannya, hakikat keadaannya majhul, tidak diketahui. Ini status orang ini menurut kaidah ilmu mustalah. Dan ini hal yang ma'ruf dalam ilmu mustalah. Ya. Apabila ada rawi yang meratkan dari dia dua orang atau lebih, berarti kemajhulan dirinya sudah terangkat. Artinya tidak lagi difonis orang ini tidak dikenal siapa dia. Jadi dia sudah dikenal. Jika yang meratkan hanya satu orang, kemudian tidak ada yang merekomendasi, namanya majhul ain. Orangnya tidak dikenal. Hanya satu orang murid yang meratkan dan tidak ada yang merekomendasi. Ini sudah terangkat majhul ainnya. Jadi dia sudah bukan majhul ain, karena yang meriwayatkan sudah lima orang, berarti dua orang lebih, berarti orangnya dikenal. Tapi tidak ada imam yang terpercaya yang diperhitungkan tazkiyahnya, rekomendasi yang merekomendasi dia, maka disebut majhul hal, keadaannya tidak diketahui bagaimana keadaannya. Ya, karena tidak ada yang merekomendasi dia selain Ibn Hibban. Ibn Hibban dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, ma'ruf dalam ilmu selain belajar ilmu mustalah, ilmu jar wa ta'dil, bahwa Ibn Hibban mutasahil fit tawfiq, fit tawfiqil majahil. Ibn Hibban adalah seorang ahli hadis yang bermudah-mudahan merekomendasi orang-orang yang majhul, gampangan. Orang-orang majhul direkomendasi masukkan dalam mustiqot. Tiqot, tiqot padahal majhul. Majhul ain, majhul hal. Itu ma'ruf Ibn Hibban. Oleh karena itu ulama ahli hadis mengatakan dalam ilmu jar wa ta'dil bahwa rekomendasi Ibn Hibban merekomendasi orang-orang yang majhul tidak dianggap. Tidak diambil. Jadi di sini rekomendasi Ibn Hibban kepada dia yang memasukkan dalam mustiqot tidak dianggap, tidak dihitung. Berarti orang ini tidak ada yang merekomendasi dari imam yang terpercaya, yang meriwayatkan dari dia lima orang, berarti majhul hal, keadaannya tidak diketahui. Orangnya sudah dikenal tapi tidak diketahui keadaannya. Dalam ilmu mustalah dan ilmu hadis, rawi yang tidak diketahui keadaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Dhaif. Hadis ini dhaif berdasarkan kaidah ini. Yang katakan Al-Albani tidak tahu kaidah ini. Tidak mungkin. Tetapi Al-Albani berijtihad, beliau keluar dari kaidah ini karena beliau membangun husnudzon. Beliau menjelaskan demikian. Beliau berhusnudzon kepada Al-Haytham bin Imran Al-Ajsi Ad-Dimashqi. Beliau membangun husnudzon kepadanya ketika melihat oh ada lima yang meriwayatkan. Ibn Hibban telah merekomendasi dia, meskipun Ibn Hibban seperti itu, dan ini semua Al-Albani tahu, tapi Al-Albani mencoba berhusnudzon kepada Al-Haytham sehingga beliau pun berijtihad memfonis, menilai hadisnya hasan. Diangkat oleh Al-Albani, dicoba dihasankan oleh Al-Albani. Bisa dihasankan. Husnudzon kepada Al-Haytham. Sedangkan jika kita berjalan di atas kaidah tadi tidak bisa. Hadis ini dhaif. Oleh karena itu murid Al-Albani yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ya, biasa membahas bahasa lain di majelis di dalam hadis, membantah syekhnya, membantah Al-Albani dalam hal ini. Dan beliau menegaskan ini dhaif. Ya. Dia majhul hal. Jadi karena kaidahnya begitu. Sulit untuk berhusnudzon kepadanya. Menurut kaidah dia majhul hal. Hadisnya dhaif dan Al-Albani Muqbil, ya, menjelaskan, dan ini termasuk faedah beliau karena salin dari majelis ketika membahas masalah ini. Syekh Muqbil memperkuat argumennya dengan hujjah bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Harbi. Siapa tadi? Abu Ishaq Al-Harbi. Dalam kitab apa? Kitab apa tadi? Gharibul Hadith. Dan sudah diberi gambaran tadi. Kalian sudah mendengar gambaran tentang hadith yang gharib. Kata Syekh Mukbil, satu-satunya yang mengeluarkan ini adalah Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadith. Sedangkan mayoritas hadith-hadith yang gharib, yang datang dari satu jalur riwayat saja, dari satu sumber saja, berstatus dhaif. Kebanyakan yang mayoritasnya dari gharib itu dhaif. Nah, ada yang sahih, hadith gharib ada yang sahih. Ada. Innamal a'malu binniyat itu hadith gharib. Muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat hadith Umar bin Khattab. Itu gharib. Sumber-sumbernya itu di tabaqah-tabaqah, tingkatan-tingkatan, ya, tingkatannya hanya dari satu. Tapi itu muttafaq alaih. Ada yang sahih. Nah, tetapi mayoritasnya, kebanyakannya dhaif. Makanya kalian biasa mendengar dinukil ucapannya Abu Yusuf, ya, Al-Qadhi Abu Yusuf. Ya'qub bin Ibrahim murid seniornya Abu Hanifah. Nah, Al-Qadhi Abu Yusuf karena dia qadhi. Ya. Di Kufah. Nah. Disebut Al-Qadhi. Dia mengatakan apa? Man? Hah? Man talaba ghariba al-hadith faqad kadzaba. Nah, man talaba ghariba al-hadith faqad kadzab. Barang siapa menuntut ilmu, ya, dia giat menuntut ilmu, tapi yang dia cari keliling-keliling negeri ini, datang ke Kufah, datang ke Basra, datang ke Madinah, yang dicari hadith-hadith yang ghorib yang dicari, ya, mau dikumpul kalau dia dicatat hadith-hadith yang ghorib. Jadi ilmu yang dia cari, ya, adalah hadith-hadith yang ghorib. Maka kata Al-Qadhi Abu Yusuf, kadzab. Maka dia akan terjerumus dalam kedustaan. Artinya hadith-hadith itu, ya, hadith-hadith yang lemah, yang kenapa yang ghorib-ghorib yang dicari? Ilmu itu masyhur. Ilmu itu masyhur. Hadith itu masyhur. Jika ilmu itu memang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyhur, diriwayatkan oleh banyak orang dari sekian jalur. Nah, ataukah kalau tidak masyhur, yang jelas dia tidak ghorib. Ini kok satu orang kok sumbernya, ya, sulit menemukannya. Kok tersembunyi begitu? Ah, makanya kebanyakannya itu memang ghorib, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada yang sahih. Itu maksud Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub bin Ibrahim mengatakan, man talaba ghorib al-hadith faqad kadzab. Barang siapa mencari, yang menuntut ilmu, yang dituntut, yang dicari, yang dikumpul adalah hadith-hadith yang gharib, maka dia akan berdusta. Artinya terjerumus dalam kedustaan, meskipun tanpa sengaja, karena kebanyakannya hadith-hadith gharib itu baik. Oleh karena itu, kata Syekh Mukbil, ini yang meriwayatkan hanya Abu Ishaq Al-Harbi. Dalam gharibul hadith dan mayoritasnya hadith-hadith gharib itu baik. Dan kenyataannya pun secara kaidah sudah kita dengar, memang jadi masalah, ya, Al-Haytham bin Imran Al-Absi Al-Dimashqi sudah diterangkan, dia maju. Jadi dari segi riwayat, ya, dari segi riwayat wallahu alam lemah, sulit sudah. Dari segi hadith sulit dipegang keadaannya seperti tadi. Sekarang ala fardhi sihhati, andaikan hadis itu kita katakan hasan seperti Al-Albani. Andaikan Al-Albani benar. Atas dasar husnudzon, prasangka baik kepada Al-Haytham bahwa dia telah membawa satu hadis yang ternyata itu memang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita husnudzon kepadanya seperti Al-Albani. Apakah maknanya seperti itu? Seperti yang difahami Al-Albani? Sementara kita mendapati sekian ulama tidak begitu memahaminya. Nawawi menukil, tidak ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah bahwa maknanya dengan telapak tangan bagian dalam jadi dibuka, bukan digenggam. Nah, Syekhuna Mukbil mendukung itu. Ya. Dan itu yang benar, maknanya bukan mengepalkan tangan. Maknanya bukan, ya, seperti orang yang mengadon roti, bukan. Nah. Jadi andaikan kita menganggap hadis ini bisa diasankan atas dasar husnudzon kepada Al-Haytham tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana ijtihad Al-Albani rahimahullah. Tetapi sekarang kita tinjau dari segi makna, apa maknanya seperti yang difahami Al-Albani, sementara sudah kita dengar sekian ulama dalam ilmu. Nah, maknanya tidak demikian. Kata Nawawi dalam Al-Majmu' setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang semakna dengan hadis Ibnu Umar ini, di setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang semakna dengan hadis ini, kata Nawawi hadis ini dhaif atau batil. Hadza hadithun dhaifun atau batilun la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Seandainya sahih, kata Nawawi, seandainya sahih hadis ini bermakna bangkit berdiri dengan bersandar pada bagian dalam telapak tangan, batin al-kaffain, maksudnya bagian dalam telapak tangan, maksudnya bagian telapak ini, bagian dalam ini, artinya diletakkan begitu ya, jari jemari terbentang ya ke depan ke arah kiblat, dibuka, jadi bukan digenggam ini. Nah. Ya. Sebagaimana al-ajiz al-syekh al-kabir, sebagaimana orang tua bersandar di tanah jika mau bangkit, sebagaimana halnya orang tua, orang yang sudah tua, yang sudah lemah karena tua, jika mau bangkit ya dari dulu ingin bangkit berdiri, itu bersandar di tanah dengan meletakkan bagian dalam telapak tangannya begini, terbuka bersandar begini, berdiri. Itu maksudnya. Itu makna ya'jinu fi shalah. Ya'tamidu 'ala yadayhi. Bukan ya. Bukannya bermakna orang yang mengadon roti. Bukan, dia ada kaitannya dengan mengadon roti di sini. Nah. Tidak ada kaitannya dengan orang yang sedang mengadon roti, yang mengepalkan tangannya, mengadon. Tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, itu kata, jadi kata An-Nawawi demikian. Jadi bukan bermakna orang yang mengadon roti, bukan ajinul ajin, bukan. Nah, apabila kita merenungkan, perhatikan, selesai kalam An-Nawawi. Nah, perhatikan. Jika kita merenungkan hadis Ibnu Umar, akan tampak kebenaran ucapan An-Nawawi. Coba kalian perhatikan. Kita lihat lafadznya tadi, ya'jinu fis shalah, ya kan, kalian sudah catat. Ra'aitu, kata Al-Azraq bin Qais, ra'aitu bin Umar, Abdullah bin Umar, ya'jinu fis shalah. Aku telah melihat Abdullah bin Umar ya'jinu fis shalah. Ya'jinu, ya. Apa makna ya'jinu di sini? Apakah ya'jinu artinya bersandar di tanah dengan kedua telapak tangan bagian dalamnya ini terbuka begini ketik seperti orang tua mau berdiri, atau maknanya ya'jinu di sini mengepalkan tangan, mengadon roti? Yang mana? Itu kemudian ditafsirkan setelahnya, para fatwa setelahnya, setelahnya ya'jinu fis shalah ya'tamidu 'ala yadayhi. Jadi ya'jinu di sini artinya ya'tamidu 'ala yadayhi, bukan mengadon roti, tapi ya'tamidu 'ala yadayhi, bersandar dengan kedua telapak tangannya di atas tanah. Nah. Buka kamus, ana buka lisanul Arab dan yang lainnya, anda dapati begitu maknanya. Jadi ya'jinu maknanya ya'tamidu 'alal yadain, nah, seperti yang diterangkan An-Nawawi. Ya'jinu memang bisa bermakna seperti yang difahami Al-Albani, bisa bermakna ajinul ajin, orang yang sedang mengadon roti, mengepalkan tangannya, mengadon, mengolah begini. Memang bisa bermakna itu. Tapi sekarang hadis ini maksudnya mana? Maksudnya yang pertama yaitu ya'tamidu 'ala yadayhi, bersandar di atas tanah yang kedua telapak tangan, sebagaimana hal yang diketahui bersama orang tua jika sudah tua, ketika duduk mau berdiri itu bersandar telapak tangannya begini terus berdiri. Nah, tidak ada orang tua begini bangkit, bukan begini kan, kalau mau bangkit ma'ruf. Nah, Hanya saja Al-Albani menyangka bahwa ya'jin di sini maksudnya mengepalkan tangan seperti mengada, dibawa ke situ. Padahal lain arahnya. Karena lafadznya ya'jin fi sholah ditafsirkan setelahnya ya'tamidu ala yadayhi, berarti ya'jin yang dimaksud ya'tamidu ala yadayhi seperti al-ajiz al-kabir seperti yang digambarkan Nawawi. Ini dari segi makna. Al-Albani rahimahullah keliru. Wallahu a'lam. Dalam hal ini dan memahami hadis ini. Ya, ini kesimpulan kita. Tentunya ada ihtiramina kita maqamnya mentarjih. Ya. Hadis-hadis ini semua keterangannya, istifadahnya kita sama dengan Al-Albani. Namun terkadang ada ijtihad Al-Albani rahimahullah yang keliru. Nah, kita tidak fanatik, ta'assub gitu. Antum tahu terkadang kita mengikuti membenarkan tarjih Al-Albani menjadi Ibn Uthaim, terkadang membenarkan tarjih Ibn Uthaim misal Al-Albani, terkadang tarjih ya Syekhuna Mugbil, ya, dan seterusnya begitu. Nah di sini Syekh Mugbil murid Al-Albani. Nah, murid Al-Albani. Baik, Syekh Mugbil sering ditanya tentang bahas-bahasnya Al-Albani rahimahullah. Syekh dalam ilmu hadis, Syekh Mugbil mengatakan tidak ada duanya, Syekh Al-Albani. Jadi ditanyakan Syekh Al-Albani, tidak ada duanya di dunia di zaman sekarang dalam ilmu hadis, tidak ada tandingannya. Nah, ketika wafat Syekh Al-Albani dan sampai beritanya ke Syekh Mugbil, Syekh Mugbil menangis dan menjelaskan di majelis, Syekh Al-Albani pergi, tidak ada yang bisa menggantikan. Nah, tidak ada penggantinya. Nah, ya, dan jika ditanya tentang tahqiq Al-Albani, Syekh Mugbil mengatakan yang tidak tahu ilmu hadis tidak bisa membahas, tidak tahu ilmu mustalah, ya maka bisa dia berpegang kepada pensahihan Al-Albani rahimahullah, dia thiqah. Nah, begitu. Bersama dengan itu, ya, bagi talabatul ilm yang memiliki kemampuan membahas, mengerti ya ilmu mustalah hadis, bagi dia untuk membahas dan mentarjih jika ada di sana perselisihan di antara ahli hadis. Nah, bersama dengan itu Syekh Mugbil ada beberapa perkara yang beliau bantah. Beliau membantah Syekh Al-Albani, ya, di antaranya masalah ini kita pelajari sekarang dan sudah kami tampakkan kepada antum talabatul ilm bisa memahami penjelasan ini, ya, dari segi kaidah ilmu asal dan dari segi fikih makna. Nah, sudah nukil dari An-Nawawi dari segi bahasa. Tanpa wallahu a'lam Al-Albani keliru di sini, wallahu a'lam. Nah, Al-Albani keliru. Jadi yang kita amalkan adalah na'am kedua telapak tangan dibuka jadi sandal yang bagian dalamnya, jadi bukan digenggam, dikepalkan. Nah, ya, dan akan datang nanti pembahasan juga yang termasuk pembahasan yang masyhur diperselisihkan dan dibahas, dan juga Syekh Mugbil menyelisihi Al-Albani, akan kita bahas nanti masalah tahrik ketika tasyahud, masalah menggerak-gerakkan jari. Nah, Al-Albani ya juga berupaya berijtihad untuk mensahihkan hadis ini, padahal seharusnya hadis ini ganjil. Nah, Syekh Mugbil membantah dan mengatakan tidak. Nah, jadi riwayat yang benar hanya menunjuk tanpa menggerak-gerakkan. Nanti akan kita dapat. Nah, barakallahu fikum. Ini akhir pembahasan kita. Aktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.